Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan bahasan tentang makanan dari al-fiqh al-muyassar sebagaimana yang saya janjikan di pertemuan yang lewat, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masalah binatang yang menjijikkan atau mustakhbath. Keterangan tambahan ini kita ambil dari Al-At'imah wa Ahkamu Said wa Dhabaih karya Sesoleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yang pertama tentang mustakhbas atau khabith, maka makna dasarnya dalam bahasa Arab adalah al-madhmum, al-makruh, wal-qabih. Segala sesuatu yang tercela, yang tidak disukai dan jelek. Boleh jadi berupa ucapan, perbuatan, harta, makanan, minuman, person, ataupun keadaan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan segala bentuk khabith. Di antaranya adalah khabith dalam masalah makanan. Dan khabith makanan itu ada dua macam. Yang pertama adalah khabis lima'nan qomabihi, karena satu hal yang ada pada makanan itu sendiri, semacam darah, bangkai, dan daging babi. Kemudian yang kedua khabis karena jeleknya cara mendapatkannya, semacam yang didapatkan dari kezaliman atau dengan melakukan akad yang haram, riba, judi, dan lainnya. Dan tidaklah diragukan bahasanya semua yang Allah halalkan, semua makanan yang Allah halalkan, maka dia thayyib. Semua yang Allah halalkan artinya Allah tegaskan halalnya. Terdapat dalil tegas yang menunjukkan kalau itu halal, maka itu pastilah thayyib dan pastilah bermanfaat pada badan dan agama. Dan segala sesuatu yang secara tegas Allah haramkan dan Allah telah menegaskan kalau itu khabith, maka tentu itu khabith dan berbahaya. Nah, namun yang jadi masalah adalah hal-hal yang tidak ditegaskan halalnya ataupun haramnya alias khabithnya. Maka bagaimanakah cara untuk mengetahui thayyib dan khabith untuk hal-hal yang tidak ditegaskan? Maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama. Ya, pendapat yang pertama mengatakan tolak ukur khabith adalah i'tibaril Arab lahu. Tolak ukur khabith adalah penilaian dan cita rasa orang Arab. Oleh karena itu maka segala sesuatu yang dianggap menjijikkan oleh orang Arab yang memiliki tabiat yang sehat, maka dia haram. Maka segala sesuatu yang dianggap menjijikkan oleh orang Arab yang tabiatnya tabiat yang baik dan ini tidak dalam kondisi darurat karena sangat lapar, maka hukumnya haram. Ya, dengan mendasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala wa yuharimu 'alaimul khaba'ith, dan Nabi itu mengharamkan bagi umatnya segala sesuatu yang khabis. Nah, kata pendapat ini karena makna khabis itu sudah dikenal oleh orang Arab. Maka segala sesuatu yang bernilai menjijikkan oleh orang Arab, maka itu haram berdasarkan ayat di atas. Maka tolak ukur khabis adalah cita rasa orang Arab. Wahada kaulul Hanafiyah, wasyafi'iyah, walhanabilah. Tolak ukur menjijikkan yang haram adalah penilaian orang Arab. Ini adalah pendapat madhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanabilah, Hambali. Nah, kata mereka, kata para ulama ini, telah ukur menjijikan tidak mengacu pada cita rasa semua orang. Karena jika diserahkan pada cita rasa semua orang, maka nanti penilaian jijiknya itu beda-beda. Dan ini menyebabkan ikhtilaful ahkam fil halal wal haram. Menyebabkan nanti akan menimbulkan perbedaan hukum halal dan haram. Dan hukum yang kacau, ini halal, ini haram, menurut satu bangsa halal, yang lain haram, satu hal yang menyelisih kaidah syariat. Maka namun yang jadikan tolak ukur adalah orang Arab, karena dianggap fahum awlal umam, mereka adalah umat yang paling atau bangsa yang paling berhak. Cita rasanya itu jadikan tolak ukuran. Cita rasanya jadikan sebagai tolak ukur. Li'annahum al-mukhatabuna awalan. Karena mereka adalah orang yang pertama kali diseru dengan berbagai macam ayat Al-Quran. Nah, setelah tiga mazhab ini, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahasanya tolak ukurnya adalah cita rasa orang Arab, jijik yang menyebabkan haramnya makanan, lalu mereka berselisih pendapat orang Arab yang mana? Orang Arab yang mana yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur? Maka Syafi'iyah mengatakan yarji ilal Arab alladhihum sukanul qura warif tuna ajlafil bawadi. Yang jadi tolak ukur adalah orang Arab yang hidupnya menetap, bukan orang Arab badui yang hidupnya nomaden. Karena orang Arab badui yang hidupnya nomaden itu memakan semua binatang. Makan semua binatang. Tidak ada yang tidak enak. Semuanya enak semua. Maka yang jadikan tolak ukur adalah adalah tradisi orang-orang yang berkecukupan. Bukan orang-orang yang miskin dan kesusahan. Karena orang miskin karena tidak ada yang lain, tidak ada pilihan yang lain, maka semuanya enak. Dan yang jadi tolak ukur adalah kondisi makmur, kondisi sejahtera, bukan dalam kondisi paceklik. Kenapa kondisi paceklik semuanya ya daripada tidak makan ya, semuanya dimakan. Kemudian Hanabilah, kemudian pendapat yang kedua adalah Hanabilah yang mengatakan yang jadi tolak ukur rasa jijik, yang menjadi tolak ukur halal haram itu adalah jijiknya Ahlul Hijaz min Ahlil Amsar. Orang yang hidupnya menetap dan dia tinggal di Hijaz. Orang Arab yang hidupnya menetap, bukan Badui, dan tinggalnya di Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Karena mereka lah orang yang pertama kali Al-Quran turun tertuju pada mereka. Oleh karena itu maka maka lafad-lafad Al-Quran dan Sunnah yang mutlak, yang tidak ada penjelasan detail, mengacu pada budaya mereka, bukan yang lainnya. Sedangkan alasan orang yang hidup menetap dan bukan Badui, ya, sama. Karena orang yang Badui, Badui Arab, ya, orang yang hidupnya nomaden, makan semuanya. Maka kita lihat dari dua pendapat ini, maka Hanabilah mengkhususkan jijik yang jadi tolak ukur halal dan haram adalah Ahlul Hijaz. Ya, adalah penduduk Mekah dan Madinah. Ya, sedangkan kalau Syafi'iyah, tolak ukurnya adalah umum. Semua orang Arab, yang penting adalah orang yang hidupnya berkecukupan ya, dan tinggal menetap di semua negeri Arab. Sehingga kesimpulan dari pendapat tiga mazhab ini, bahasanya khabis adalah lafad, khabis adalah lafad yang bersifat umum, berlaku dan mencakup semua yang diharamkan oleh syariat secara tegas. Maka semua yang diharamkan oleh syariat secara tegas adalah khabis. Kemudian mereka tambahkan, kemudian yang kedua, khabis jenis yang kedua adalah al-mustaqdarat, segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan. Inilah kaidah yang disepakati oleh tiga mazhab ini. Meskipun terjadi perselisihan nanti dalam sebagian kasusnya. Kemudian pendapat yang kedua tentang masalah menjijikkan, apakah bisa jadi tolak ukur halal dan haram. Maka pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Imam Malik. Yang Imam Malik ini Ahlul Madinah, orang Hijaz. Ya, pendapat Imam Malik yang namanya Tayyib adalah al-muhalalat, adalah segala yang halal. Maka segala yang halal itu disebut Tayyib, karena Tayyib adalah satu istilah yang mengandung makna pujian dan pemuliaan. Maka berdasarkan hal ini, maka semua, maka khabis adalah semua yang diharamkan oleh syariat. Maka kalau pendapatnya Imam Malik, thayyib itu sama dengan apa yang dihalalkan oleh syariat. Sehingga khabis adalah apa yang diharamkan oleh syariat. Maka enggak pakai tolak ukur cita rasa, menjijikkan dan tidak, karena definisi khabis semua yang diharamkan oleh syariat. Kalau syariat mengharamkannya maka dia khabis. Kalau tidak ada dalil syariat yang mengharamkannya maka ya, kembali kepada hukum asal makanan adalah halal. Maka berdasarkan pendapat Imam Malik ini, maka la takhla listikhbasin nasi fi tahrim. Maka istikhbas, anggapan menjijikkan, itu tidak punya pengaruh dan tidak punya dampak fi tahrim dalam menentukan halal dan haramnya satu makanan. Wa innama marji' fi dhalika ila manassa 'ala tahrimihi. Yang jadi tolak ukur, yang jadi rujukan adalah yang ditegaskan haramnya. Wa man lam yanussa 'ala tahrimihi fa huwa halalun. Dan segala sesuatu yang tidak ada dalil dari syariat yang mengharamkannya, maka dia halal. Dan pendapat ini mirip-mirip dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Pendapat Imam Malik ini sangat dekat dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Ya, beliau mengatakan sebagaimana di Majmu' Fatawa, fa ulima anna at-thayyib wal khabith wasfun qa'imun bil a'yan. Maka diketahui bahasanya yang namanya thayyib dan khabith itu adalah sesuatu yang ada pada satu benda. Maka dia itu ada pada benda, bukan pada orang yang memakannya. Pada objek yang mau dimakan dan bukan sesuatu yang ada pada orang yang mau makan. Ini, kalau khabis itu, kalau menjijikkan itu, itulah khabis. Maka berarti khabis itu sesuatu yang ada pada orang yang mau makan, bukan pada benda dan objek yang mau dimakan. Maka beliau katakan, berdasarkan wa is'alunaka madza uhillalahum qul uhillalakumut thayyibat, katakanlah dihalalkan untuk kalian makanan-makanan yang thayyib. Berkatakan, maka diketahui dari ayat ini bahasanya thayyib dan khabith wasfun qaimun bil a'yan, adalah sesuatu yang ada pada objek yang mau dimakan, bukan yang ada pada orang yang mau makan. Sehingga walaisal murad bihi mujarradal iltidzadil aqli. Maka bukalah yang dimaksudkan semata-mata terasa lezat untuk dinikmati. Ya, karena manusia itu seringkali merasakan menilai lezat sesuatu yang berbahaya. Semisal racun. Walal murad bihi iltidzatu ta'ifatin minal umam, dan bukanlah yang jadi tolak ukur anggapan nikmat, anggapan enak sejumlah orang, kal Arab, semacam orang Arab. Kemudian beliau mengatakan, tidak pula karena orang Arab terbiasa menikmatinya. Karena semata-mata ada satu bangsa yang terbiasa memakannya, kemudian terasalah enak atau kemudian terasa tidak enak, dikarenakan itu tidak ada di negerinya. La yujibu, maka ini tidak mengharuskan dan tidak menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan semua orang yang beriman untuk memakannya. Ya, maka yang namanya terasa nikmat dan lezat itu berkaitan dengan kebiasaan. Dan kebiasaan itu berkaitan dengan ada dan tidaknya jenis makanan tadi di satu tempat. Maka namanya menjijikkan dan tidak menjijikkan itu berkaitan dengan kebiasaan. Satu bangsa, satu suku yang biasa memakannya, maka itu enak. Yang tidak biasa memakannya, wah itu menjijikkan. dan terasa enak dan tidak itu dan ini dan terbiasa memakannya dan tidak ini berkaitan dengan ada dan tidaknya jenis makanan itu di satu tempat ataukah tidak. Kalau ada di satu tempat, makanan semacam itu ada di satu tempat, kemudian orang-orangnya biasa menikmatinya, menggorengnya, menyatenya dan seterusnya, maka jadi terasa enak. Orang yang kemudian pindahan dari tempat yang lain kemudian datang ke situ, nah, akan bilang, cici, ini gini kok dimakan. Maka semata-mata perasaan cici sekelompok manusia yang ini karena faktor kebiasaan dan karena faktor ada dan tidaknya jenis makanan tersebut di satu daerah tidaklah menjadi tolak ukur Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya atau menghalalkannya untuk semua orang-orang yang beriman. Ya waqad kanat al-Arab dan bagaimanakah mungkin kita jadikan tolak ukurnya adalah orang Arab. Orang Arab sendiri, itu di masa jahiliyah, mereka terbiasa mengkonsumsi darah. Ya, disebutkan kalau mereka haus, ketika mereka haus, maka mereka akan melukai unta yang dia tunggangi, keluar darahnya, kemudian diminum. Demikian juga mereka makan bangkai dan yang lainnya yang Allah haramkan. Dan kalau mau tolak ukurnya Ahlul Hijaz, ya maka di antara nasab paling mulia di Ahlul Hijaz adalah Quraisy. Wa nafsu Quraisyin kanu ya'kuluna khubais. Demikian juga orang Quraisy, penduduk Hijaz, penduduk Mekah, mereka makan sesuatu yang Allah haramkan. Dan mereka pun yu'afuna, merasa jijik dengan makanan-makanan yang tidak Allah haramkan. Contoh kasusnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disuguhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daging dob. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dalam artinya tidak mau menyentuhnya dan tidak mau makan. Maka ditanyakan kepada Nabi, "Aharamun huwa ya Rasulullah?" Wahai Rasul, apakah daging dob itu, biawak gurun ini haram? Maka Nabi mengatakan, "La, tidak haram. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi." Akan tetapi binatang ini tidak ada di Mekah. Di Mekah tidak ada binatang semacam ini. Dan tadi terasa enak dan tidak itu berkaitan dengan ada dan tidaknya satu jenis makanan di satu tempat. Fa'ajitu u'afihi. Maka aku dapati diriku merasa jijik dengannya. Karena sesuatu itu tidak ada di lingkungannya, tidak biasa, tidak pernah memakannya. Maka jijik. Maka terasa jijik. Maka demikian juga Nabi, ini tidak ada di Mekah. Dan beliau telah tumbuh besar di sampai tua di Mekah. Kemudian disuguhi itu di Madinah, sudah terbentuk karakternya karakter dalam masalah makan. Maka beliau kemudian merasa jijik. Dan jijiknya Nabi tidak menyebabkan haramnya daging dob. Fa'ulima anna karahata Quraisyin wa ghairiha li ta'amin al-at'imah la yakunu mujiban li tahrimihi 'alal mu'minin min sa'iril Arab wal 'Ajam. Maka bisa kita simpulkan bahasanya tidak sukanya orang Quraisy dan Nabi adalah orang Quraisy atau selain Quraisy untuk satu jenis makanan itu tidaklah menjadi faktor penyebab haramnya makanan tersebut untuk semua orang-orang yang beriman baik Arab ataupun 'Ajam. Maka jika rasa jijik Nabi itu tidak jadi tolak ukur haram. Ini rasa jijiknya Nabi. Tidak jadi tolak ukur haram, maka bagaimana dengan orang lain? bagaimanakah dengan selainnya? Seandainya tolak ukur jijik itu layak untuk jadikan sebagai tolak ukur haram, maka rasa jijiknya Nabi itu yang harusnya nomor satu, ya, mendapatkan peringkat nomor satu untuk menjadi tolak ukur haramnya satu makanan. Kemudian Ibnu Taimiyah masih mengatakan, demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, tidak ada satupun dari mereka, Nabi dan para sahabat, mengharamkan sesuatu karena tidak disukai oleh orang Arab, tidak pula memubahkan segala sesuatu yang dimakan oleh orang Arab. Ya, bagaimanakah dengan ayat tentang sifat Nabi, bahasanya Nabi akan menghalalkan yang thayyib dan mengharamkan yang khabis. Maka kata Ibnu Taimiyah, ayat ini adalah berisi kabar, bahasanya Nabi akan melakukan hal tersebut, dan Nabi pun realitanya setelah beliau datang, beliau pun telah melaksanakannya. Maka beliau telah halalkan hal-hal yang thayyib dan beliau haramkan hal-hal yang khabis, semacam binatang buas yang memiliki taring, burung yang memiliki cakar. Maka binatang-binatang ini punya sifat zalim dan suka menyerang. Fa idza akalaha an-nasu wal mutaghadhi sabiha bima wal mutaghadhi sabihun bima taghadha bihi. Maka binatang tadi, misalnya binatang buas, binatang darat yang buas karena bertaring, atau burung yang bercakar, maka ini adalah binatang yang zalim, binatang yang suka menyerang orang lain. Maka jika manusia memakannya, kata Ibnu Taimiyah, wal mutaghadhi, dan orang yang menikmati satu barang, itu akan serupa dengan sifat binatang makanan yang dia makan. Maka sara fi akhlaqihim syaubun min akhlaqi hadil bahaim. Maka akan jadilah karakter orang yang mengkonsumsi jenis makanan tadi akan tercampur dengan karakter binatang yang suka dimakan. Maka dalam hal ini adalah al-baghyu wal udwan, yaitu sikap kelewat batas dan zalim. Ya, maka itu bentuk. Maka dengan Nabi mengharamkan binatang buas yang punya taring, burung yang punya cakar, maka inilah bentuk praktis dari ayat wa yuharim alihimul khubais. Nabi nanti akan datang dan dia akan mengharamkan segala yang khabis. Sehingga yang khabis adalah apa yang Nabi haramkan. Sedangkan wa thayyibah dan thayyib adalah segala sesuatu yang Nabi bolehkan berupa makanan-makanan yang manfaat untuk akal, akhlak, dan khabais, ya ad-daratu lil uquli wal akhlak. Maka khabis adalah segala sesuatu yang berbahaya bagi akal dan akhlak. Maka di akhir kutipan dari Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah menyampaikan definisi thayyib dan khabis menurut beliau. Maka thayyib menurut Ibnu Taimiyah definisinya adalah al-mata'im an-nafi'ah lil uquli wal akhlaq. Yang namanya thayyibat, yang namanya makanan thayyib, adalah segala makanan yang manfaat untuk akal dan untuk akhlak. Maka itulah thayyib. Maka semua makanan yang manfaat, semua makanan yang menurut ilmu kesehatan ini manfaat, yang tidak berbahaya, maka itu thayyib. Sedangkan khabais atau khabis, wal khabais ya ad-daratu lil uquli wal akhlaq. Maka khabis adalah segala makanan yang memberikan dampak buruk, memberikan madarat, memberikan dampak buruk pada akal dan akhlak. Ya, ini semua tadi kutipan perkataan Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa jilid yang ke-17. Kemudian di tempat yang lain beliau mengatakan, dan cita rasa anggapan jijik orang Arab la athar, tidaklah memiliki pengaruh dalam apa yang diharamkan oleh syariat. Ya, maka cita rasa orang Arab, rasa jijik orang Arab tidak punya athar, tidak punya dampak. Maka segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat, fawahilun, maka itu halal. Wawa qawlu Ahmad. Kata Ibnu Taimiyah, yang tadi telah di depan disampaikan, ini madhabnya Imam Malik. Namun kata Ibnu Taimiyah, wawa qawlu Ahmad. Inilah yang sebenarnya pendapat Imam Ahmad. Ya, pendapat Imam Ahmad yang benar kata Ibnu Taimiyah tidak menjadikan jijiknya orang Arab sebagai tolak ukur. Sehingga apa yang tidak diharamkan oleh syariat maka itu halal. Wa qudama ashabihi, dan murid-murid Imam Ahmad yang awal-awal. Maka kesimpulannya kita lihat bahasa Ibnu Taimiyah berpandangan bahasanya halal itu berkaitan dengan thayyib, dan thayyib berkaitan dengan maslahat. Sedangkan haram itu berkaitan dengan khubus, berkaitan dengan khabith. Namun khabis itu terkait dengan al-madarah, terkait dengan berbahaya. Yang madarah itu fi dzatil asya. Madarah itu ada di makanan yang mau dimakan, letaknya. Khabis itu letaknya ada pada makanan yang mau dimakan. La fi tibarin nas, bukan pada manusia yang mau memakannya. Namun khabis itu sesuatu yang ada pada benda yang mau dimakan, bukan pada orangnya yang mau memakan. Ya, maka kesimpulannya dari Syaikh Shalih Fauzan, beliau mengatakan wa hadza qaulun lahu wajahatuhu wa tibaruhu kama tara. Maka pendapat yang kedua, yang adalah pendapat Imam Malik, tambah ini juga pendapat Imam Ahmad sebagaimana nukilan dari Ibnu Taimiyah, dan pendapat awal-awal Hanabilah di generasi awal, generasi-generasi awal Hanabilah. Ini adalah pendapat yang lahu wijahatuhu, memiliki posisi yang kuat, dan satu pendapat yang patut untuk dipertimbangkan sebagaimana Anda saksikan. Maka beliau menilai pendapatnya adalah pendapat yang kuat. Kemudian kita kembali ke fikih muyassar. Ya, maka tadi sebelumnya kemarin kita telah baca di fikih muyassar kalau thayyib itu definisinya adalah apa yang dianggap enak dan lezat oleh orang. Namun kemarin kita tambahkan, perlu dikasih tambahan, dan itu tidak memberikan dampak buruk secara kesehatan ataupun dampak buruk secara agama karena diharamkan oleh syariat. Ya, kalau dengan tambahan keterangan yang kita sampaikan, maka hasilnya tidak akan jauh beda dengan pengertian thayyib yang tadi kita baca dari perkataan Ibnu Taimiyah. Karena kita katakan thayyib adalah sesuatu yang enak, sesuatu yang orang itu suka untuk memakannya, dan dia tidak punya dampak buruk. Dampak buruk ini boleh jadi kesehatan, maka kalau ini punya dampak enak, namun punya dampak buruk pada bagi kesehatan, maka dia tidak thayyib. Atau tidak pula memberikan dampak buruk dari sisi agama, yaitu dosa. Dia terasa enak ya, di lidah, namun diharamkan oleh syariat karena dia daging babi misalnya, maka ini tidaklah thayyib. Dan tentu jika kita katakan thayyib itu ada unsur terasa enak, maka yang namanya terasa enak itu relatif, nisbi. Ya, maka kalau pakai definisi ini, maka yang jadi tolak ukur adalah umumnya manusia, ya, normalnya orang. Ya, kemudian kita lanjutkan membaca fikih muyassar. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala. Saya katakan musannifuna karena buku ini ditulis oleh tim dan banyak orang. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala wa yajuzu aklul hayawan al-bahri, dan diperbolehkan memakan hewan air, baik hewan tersebut diburu oleh seorang muslim atau bukan muslim. Diburu boleh jadi itu bentuknya dipancing, boleh jadi bentuknya dijala dan yang lainnya. Maka ini kegiatan berburu binatang air. Ya, baik binatang tersebut kana lahu syabahun yajuzu akluhu fil bari am lam yakun. Baik binatang tersebut ada kemiripannya yang boleh dimakan dari binatang darat ataupun tidak ada kemiripannya. Ya, maka kalimat ini membahas tentang masalah apa hukum babi laut, apa hukum anjing laut, ya, apalagi singa laut. Ya. Maka ada binatang laut yang dia punya kemiripan dengan binatang darat yang haram. Babi laut, anjing laut. Maka ulama berselisih pendapat sebenarnya. Apakah ini binatang laut semacam ini halal ataukah tidak? Karena dia punya kemiripan dengan binatang darat yang haram. Babi, ada anjing, singa. Ya, maka di kalimat yang terakhir tadi kita baca, ditegaskan bahasanya kemiripan dengan binatang darat itu tidak punya efek. Tidak punya pengaruh. Kalau dia binatang air, binatang laut, maka halal. Mau ada yang mirip, mau tidak, enggak, itu no problem, enggak jadi masalah, enggak jadi tolak ukur. Dan ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dengan menyadari adanya pendapat yang lain dalam masalah ini. Kemudian binatang air layah tat ila tazkiyatin, tidak perlu disembelih. Binatang air itu tidak perlu susah-susah. Gimana megangi kepalanya, kemudian perlu dua orang untuk megangi lele satu. Kan? Mau masak lele 50 ekor, gimana susahnya? Udah kepatel duluan belum jadi makan. Maka binatang air layah taj ila tazkiyatin, tidak perlu disembelih. Terus gimana? Dipukul saja kepalanya, terus diam, tinggal digoreng. Atau apa yang mau diinginkan. Mengingat firman Allah Ta'ala, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'a lakum bali sayyarah. Maka sayyarah dalam bahasa Al-Quran berbeda dengan sayyarah bahasa bahasa Arab sekarang. Maka dihalalkan untuk kalian buruan laut wa ta'amu dan makanan laut. Mata'an lakum kesenangan bagi kalian dan bagi sayyarah. Artinya musafir. Ini bukan mobil. Wah, ini mobil dikasih makan lele. Dan sebagainya tentu tidak. Sayyarah artinya rombongan musafir. Nah, di sini Allah tegaskan halnya dua jenis binatang air, hewan air, ada yang disebut dengan saydul bahar, buruan air, buruan laut, atau to'amul bahar. Apa bedanya? Kata Ibn Abbas radhiallahu anhuma, ala inna saydahu, ingatlah bahasa yang dimaksud dengan buruan air masida adalah yang didapatkan dengan cara diburu. Binatang yang bisa kita tangkap karena sebab diburu. Manusia melakukan upaya untuk mendapatkannya, mancing atau nyebar jala dan seterusnya. Sedangkan to'amuhu itu adalah binatang air yang manusia tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkannya. Malafadha al-baharu, binatang yang dilemparkan oleh air atau oleh laut. Manusia tinggal mengambilnya. Maka paus yang terdampar misalnya. Paus terdampar di pantai. Itu kita tidak ngapa-ngapain. Tidak kemudian jalan, tidak ini. Tinggal mengambil. Maka itu to'amul bahar. Lafadha itu makna dasar dari lafadha adalah aroma. Melempar. Oleh karena itu lafad disebut lafad. Lafad itu disebut lafad li'anahu malfuz. Karena dia dilempar. Dilempar dari mulut. Maka dia dilempar oleh si pengucap dari mulutnya. Maka dia disebut lafad. Ya, diriatkan oleh perkataan Ibnu Abbas ini, diriatkan oleh Daruqutni. Dan berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna narkabul bahar, wahai Rasul, kami melewati lautan, kami berlayar, wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'i, dan kami membawa sedikit air. Maka jika kami pakai air tersebut untuk berwudu, kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa, yaitu laut, at-tahur ma'uhu, airnya suci dan mensucikan. At-tuhuru atau at-tuhuru ma'uhu, sehingga bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi junub dan untuk membersihkan najis sebagaimana yang ditanyakan. Namun di sini Nabi menambahi ilmu yang tidak ditanyakan. Maka orang ini cuma bertanya tentang air laut. Namun Nabi tambahkan, Nabi beri jawaban lebih lebar daripada apa yang ditanyakan. Karena Nabi nilai ini satu hal yang dibutuhkan oleh musafir ketika bepergian mengarungi lautan. Maka Nabi katakan, al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Itu bangkai binatang air, itu halal. Dan yang dimaksud adalah halal binatang binatang air, bukan bangkai ayam dilempar atau ayam dilempar ke laut mati, itu halal. Namun maksudnya binatang air atau binatang laut mati, maka dia halal. Nah, karena bangkai binatang air itu halal, ya, maka tadi tidak perlu ada penyembelihan. Di sini diatkanlah Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Malik dalam Muwatta', Hakim dalam Mustadrak, wa shahahahu Al-Albani. Kemudian yang kedua adalah al-hayawan al-bari, binatang darat. Ya, hewan darat yang halal, al-mansus alaih, yang ada dalilnya, mungkin bisa kita ringkas pada poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah al-an'am. Al-an'am adalah unta, sapi, dan kambing. Allah Ta'ala berfirman, wal-an'am khalaqaha lakum, dan al-an'am itu Allah ciptakan untuk kalian. Fiha dif'un. Maka dari al-an'am, maka kalian bisa mendapatkan kehangatan. Kulitnya bisa dipakai untuk menghangatkan diri. Wa manafi', dan banyak manfaat. Boleh jadi untuk membaca, kalau sapi, untuk narik gerobak, dan yang lainnya. Wa minha ta'kulun. Dan sebagiannya kalian makan. Surat An-Nahl ayat yang kelima. Demikian juga di surat Al-Maidah ayat yang pertama, uhillat lakum bahimatul an'am illa maitla alaikum. Dihalalkan untuk kalian bahimatul an'am kecuali yang dibacakan kepada kalian, disampaikan kepada kalian kalau itu haram, yaitu bangkainya dan lainnya. Dan yang dimaksud dengan bahimatul an'am adalah al-ibil wal-baqar wal-ghanam. Telah unta, sapi, dan kambing, boleh jadi domba ataupun bukan domba. Kemudian yang kedua adalah al-khail, kuda. Dan halalnya kuda adalah pendapat jumhur ulama, kecuali Imam Malik dan Abu Hanifah. Dan yang benar adalah pendapat jumhur. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Khaybar tahun 7 Hijriah mengeluarkan larangan memakan daging keledai, wa rakhasa, dan membolehkan filuhumil khail, memakan daging kuda. Khail itu disebut khail dari kata-kata ikhtial. Ikhtial artinya gaya. Likhtial li masyihi, karena kuda itu jalannya bergaya. Ikhtial itu sombong. Maka kuda disebut khail karena dinilai cara berjalannya itu cara berjalan gaya sombong. Kemudian berikutnya adalah dhab, yaitu biawak gurun. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ukilad dhabbu ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, binatang hewan dhab, daging dhab itu dimakan di jamuannya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul melihatnya dan Rasul tidak melarangnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu fa innahu halalun walakinnahu laisa min ta'ami." Silakan kalian makan dhab, karena dia halal, sedangkan aku tidak mau makan karena dia bukanlah ta'ami, kebiasaan makanku. Karena Nabi tidak terbiasa memakannya dan menikmatinya. Ya, kemudian himarul wahsyi, keledai liar kalau diterjemahkan demikian, dan wahsyi adalah ghairul musta'nas, tidak jinak. Ya, namun yang dimaksud dengan himarul wahsyi itu adalah jenis binatang dan bukan sifat binatang. Himar wahsyi itu jenis binatang dan bukan sifat binatang. Nah, dalam bahasa kita himar wahsyi itu sama dengan zebra. Zebra itu disebut himar wahsyi. Mau dia liar, mau liar ataupun tidak ataupun dipelihara orang, itu zebra disebut himar wahsyi. Sedangkan keledai, mau keledai ini keledai lepas ataukah keledai dipelihara orang, maka dia himar ahli yang Nabi haramkan untuk dimakan. Berdasarkan hadis Abi Qatadah radhiallahu anhu, beliau melihat ada himar wahsyi kemudian beliau menyembelihnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adakah bersama kalian dari daging hewan tersebut syai'un, ada masih yang tersisa? Maka Abu Qatadah mengatakan, masih wahai Nabi, kakinya. Maka Nabi kemudian mengambilnya lalu memakannya. Kemudian berikutnya adalah al-arnab, kelinci. Dan halannya kelinci adalah pendapat jumhurul ulama. Artinya ada khilaf ulama dalam masalah ini. Namun yang benar, kelinci adalah halal. Sebagaimana dalam masalah kasus kuda. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, Anas mengatakan, "Anau akhadha arnaban," kalau dia menangkap kelinci lalu disembelih oleh Abu Talha, "Bapa asa bi warqiha ila nabi," dan Abu Talha mengirimkan paha atas kelinci tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menerimanya. Kemudian dab'u, dab'u itu mirip-mirip apa, sejenis atau mirip anjing, apa ya bahasanya, apa, hyena, bahasa apa itu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sejenis anjing ya, iya, kayak anjing. Hyena pakai H-Y-E-N-A. Hyena itu dab'. Dan ini pengecualian untuk ya, haramnya anab dinabin minasiba. Pengecualian untuk binatang buas yang punya taring. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dab'. Hina. Fakal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa saidun. Dia binatang buruan. Dan kalau binatang buruan, maka ada aturan main kalau itu di tanah haram. Nah, maka binatang buruan tanah haram itu tidak boleh. Tidak boleh diburu. Baik orangnya dalam keadaan ihram ataupun tidak. Orang dalam keadaan ihram haji atau umrah, maka dia tidak boleh berburu, mengejar, menangkap binatang buruan tanah haram. Dan ini berlaku baik orang itu dalam kondisi haram atau dalam kondisi halal, dalam kondisi ihram ataupun tidak. Dan jika orang itu dalam kondisi ihram, maka dia tidak boleh berburu baik di tanah halal ataupun di tanah haram. Maka ada dua hal yang agak berbeda namun agak mirip ya. Maka jika orang itu dalam kondisi ihram dan dia ihram di mikot, dan mikot itu tanah halal. Dan mikot itu tanah halal, semua mikot tanah halal. Maka dia tidak boleh berburu selama dia dalam kondisi berihram. Nah, jika orang itu telah memasuki tanah haram, maka tidak boleh berburu baik dia dalam kondisi ihram ataupun tidak dalam kondisi ihram. Oleh karena itu maka lanjutannya, wajjalu fihi atau wajjalu fi kabsun idza sadahu. Dan jika orang itu berburu dengan buruan tanah haram, maka wajib membayar kafarah yang disembelih untuk dibagikan kepada orang-orang miskin tanah haram. Maka di sini katakan dan ditetapkan badannya, kafarahnya adalah kibas, seekor kibas. Idza sadahu, jika ada orang yang berburu dhaba, berburu hina tadi. Yaitu ada kewajiban untuk menebus dengan bentuk seekor kibas, disembelih kemudian dibagikan pada orang miskin tanah haram. Wa muhrimun, ketika ini dilakukan dalam kondisi ihram. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dan terdapat tentang halalnya dhaba sejumlah hadis. Laba sabiha, yang derajatnya tidak mengapa untuk dijadikan sebagai hujjah. Dan halalnya dhaba ini adalah istitsna, pengecualian untuk haramnya zina bin minasiba, binatang buas yang memiliki gigi taring. Pengecualiannya adalah ad-dhaba. Oh, tempat kita di mana ini? Banyak dijumpai? Oh, di Afrika. Di Indonesia? Oh, enggak ada. Kemudian ad-dujaj, kemudian ayam. Ayam adalah di antara binatang yang tegas, terdapat dalil tegas menunjukkan halalnya. Dikatakan oleh Abu Musa al-Asari, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Muttafaqun alaih, dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Wa yulhaqu bidujat, dan di sini dikatakan dan dikiaskan dengan ayam, al-iwaz, angsa, walbat, dan iti. Li'annahuma, karena dua binatang ini adalah minat tayyibat, adalah binatang yang enak dimakan, sehingga termasuk dalam firman Allah Ta'ala, uhidalakumut tayyibat, dihalalkan bagi kalian yang tayyib. Ya, meskipun kita katakan sebenarnya tidak perlu kias, yulhak itu kan kias, dan dikiaskan dengan ayam, itik, dan angsa. Tidak perlu kias, di bab makanan tidak perlu kias. Kalau itu untuk halalnya, kias untuk halal tidak perlu. Kalau kias untuk haram, maka salah satu dalilnya nanti adalah dalam masalah pengharaman makanan adalah kias. Tapi kalau untuk menetapkan halal, tidak perlu dalil kias, kecuali sekedar untuk memperbanyak dalil. Maka dalilnya kias, kemudian dalilnya adalah hukum asal untuk memperbanyak dalil. Tapi sebenarnya kalau bukan karena tujuan itu, maka kias tidak perlu. Ya, kalau tidak ada dalil untuk mengharamkannya, berarti halal. Kemudian al-jarat, belalang, berdasarkan hadis Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak, kata Abdullah bin Abi Aufa, dia mengikuti 7 peperangan atau 6. Kunana kulu ma'ahu al-jarada, kami makan bersama Nabi, kami makan belalang bersama Nabi. Ya, kemudian kemudian al-masalatul thalitha mana sasyari'u ala tahrimihi. Binatang-binatang yang ditegaskan oleh syariat, ya, kalau itu haram dikonsumsi. Wal aslu fima yahrumu minal at'imah, maka kaidah dalam masalah makanan yang haram, anna kulla ta'amin najisin mustakdharin fihi madaraton la yajuzu akluhu. Ini kaidah. Ini kaidah yang dianut oleh penulis buku ini. Maka setiap makanan yang najis itu haram. Kemudian setiap makanan yang mustakdar, dianggap kotor, itu haram. Dan telah kita sampaikan khilaf ulama dalam masalah ini. Dan ini adalah kaidah madhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Namun yang benar adalah cuma teranggap kotor, tidak bisa jadi tolak ukur halal dan haram. Kemudian fihi madarah, maka semua binatang yang fihi madaraton maka la yajuzu akluhu. Semua yang membahayakan kesehatan, semua yang berbahaya maka tidak boleh dikonsumsi. Maka di sini disampaikan tiga kaidah, di buku ini disampaikan tiga kaidah. Semua yang najis haram dimakan, semua yang menjijikkan haram dimakan, dan semua yang membahayakan kesehatan haram dimakan. Wa dzalika 'ala nahwi at-tali, dan ini adalah dan itu adalah sebagaimana poin-poin berikut ini. Kemudian yang poin yang pertama, yang haram, makanan yang haram dalam Al-Qur'an terbatas pada 10 hal yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. Ya, hurimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian untuk memakan bangkai, ya, waddamu darah, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan semua binatang yang ketika disembelih disebutkan nama selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal munkhaniqatu, dan binatang yang mati karena tercekik. Wal maqudatu, binatang yang mati karena terpukul. Wal mutaradiyah, binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Wan natihah, atau binatang yang mati karena ditanduk oleh kawannya. Wa ma akala sabu'u, demikian juga semua binatang yang dimakan oleh binatang buas. Ila ma dzakaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Kemudian wa ma dzubiha 'alan nusub, dan binatang yang disembelih dalam rangka untuk berhala. Kemudian uraiannya. Yang pertama adalah bangkai. Definisi bangkai adalah ma mata hatfa'an fihi, binatang yang mati hatfa'an fihi, artinya dengan sendirinya. Dia sakit, kemudian tiba-tiba pagi sudah tidak bernyawa, maka dia bangkai. Wa faraqatu alhayatu, dan kehidupan itu meninggalkannya, dia tidak lagi hidup alias mati. Biduni zakatin syar'iyatin, tanpa penyembelihan yang sesuai dengan aturan syariat. Maka di kalimat di poin yang kedua, maka termasuk bangkai semua binatang yang disembelih, namun cara penyembelihannya adalah cara penyembelihan yang tidak sah. Maka binatang yang disembelih jadinya bangkai. Bahurimah, dan diharamkan lima fiha. Ini kayaknya ada yang kurang. Lanjutannya Pak, di tempat saya enggak ada. Hah? Minal madar. Dan bangkai itu diharamkan lima fiha minal madarah, karena mengandung hal-hal yang berbahaya. Wa yustasna minal maitati, dan dikecualikan dari bangkai yang haram, bangkai ikan, wal jarad, dan bangkai belalang. Fa innahuma halalun, karena dua bangkai ini status hukumnya adalah halal. Dan yang dimaksud dengan samak, semua binatang air. Kemudian yang kedua adalah adam, darah. Dan yang dimaksudkan adalah adam al-masfuh, darah yang memancar. Maka darah memancar itulah yang haram. Mengingat firman Allah Ta'ala di ayat yang lain, yaitu di surat Al-An'am, ayat yang ke-145, audama masfuha, atau darah yang memancar. Dan antara di surat Al-Maidah ayat yang kedua dan dam di Al-Maidah ayat yang kedua dan Al-An'am 145 statusnya adalah mutlak muqayyad. Mutlak muqayyad, bukan umum dan khusus, namun mutlak muqayyad. Sehingga mutlak yang ada di Al-Maidah ayat yang kedua kita taqyid. Ini kita jelaskan bahasanya yang dimaksudkan adalah darah yang memancar sebagaimana di Al-An'am 145. Adapun darah yang yabqa yang masih tersisa fi khalalil laham, di sela-sela daging, merah-merah yang ada di sela-sela daging, fil uruq ba'da dzabah, dan apa yang tersisa di urat setelah disembelih, fa mubahun, maka hukumnya mubah karena bukan memancar. Demikian juga darah yang terkumpul di jantung atau di limpa, maka tidak memancar, sehingga halal. Demikian juga maja'a syar'u bihillihi minadami, darah yang ditegaskan oleh syariat halalnya semacam hati dan limpa. Kemudian walahmul khinzir, dan daging babi. Dan yang dimaksud dengan daging babi adalah seluruh bagian dari babi, baik dagingnya ataupun kulitnya ataupun jeroannya. Disebutkannya daging di sini karena disebutkan daging dalam masalah ini karena dialah yang pokok yang dicari orang. Ketika orang itu mau menikmati satu binatang, itu yang pokok dicari adalah dagingnya. Adapun yang lainnya itu tambahan dan bukan yang pokok. Maka misalnya kita katakan daging ayam itu halal, bukan hanya dagingnya saja, kulitnya halal. Juannya kalau suka ya halal, ya, enggak suka juga tetap halal. Maka disebutkan daging karena itulah yang pokok dicari orang. Dan sehingga yang dimaksud dengan lahmul khinzir adalah adalah babi itu secara total, dan ini adalah dan demikianlah maksudnya, dan banyak ulama yang mengatakan ini adalah ijma ulama bahwasanya yang dimaksud dengan lahmul khinzir adalah segala sesuatu dari khinzir, dari babi. Namun ada juga ulama yang menukil kecuali dhohiriyah. Ada yang menukil bahasanya dhohiriyah memegang pada kata-kata daging. Bahasanya yang haram dagingnya saja. Kalau jeroannya tidak apa-apa, kulitnya boleh. Non kaidah kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di Minhajus Sunnah An-Nabawiyah berkaitan dengan mazhab zahiri, beliau katakan jika zahiriyah itu bersendirian dalam satu pendapat tanpa ada yang lainnya, maka itu bisa dipastikan salah. Bisa dipastikan salah. Jadi kalau zahiriyah ada temannya dari ulama salaf, dari ulama terdahulu, dari ulama masa tabi'in atau yang lain, maka ini maka tarjihnya melihat dalil. Namun kalau zahiriyah bersendirian tanpa didukung oleh ulama yang lain, dan insyaallah ini termasuk dalam hal ini, dalam masalah pengharaman hanya pada daging babi saja, maka bisa dipastikan itu salah. Dan di antara kaidah para ulama untuk menilai benar dan tidaknya satu hal, terutama jika itu adalah dasarnya adalah ra'yu dan pendapat, bukan nas tegas, adakah kasus sejenis dalam syariat? Itu biasa jadi tolak ukur. Adakah kasus sejenis? Sekarang kalau pakai mazhab zahir yang membedakan antara daging babi dengan jeruan babi, maka satu hewan ada sebagiannya halal dan sebagiannya haram. Kulitnya halal, dagingnya haram. Dagingnya halal, jeruannya haram. Dagingnya haram, jeruannya halal. Dagingnya haram, kulitnya halal. Sekarang, adakah kasus yang lain yang sejenis dalam syariat? Satu binatang yang dibedakan. Bagiannya ini haram, yang itu halal. Ada enggak temannya selain babi kalau mau mengikuti mazhab zahiri? Ada enggak temannya? Jawabannya enggak ada. Di masalah yang lain, kalau haram ya haram semua. Enggak kemudian dagingnya haram, ininya halal. Atau dagingnya halal, itunya haram. Maka tidak ada kasus sejenis. Tidak ada kasus sejenis yang dibenarkan oleh syariat. Maka ini menunjukkan tidak benarnya hal ini. Karena tidak benarnya membedakan antara daging babi dengan non-daging untuk babi. Dan kita jumpai kasus sejenis dalam syariat. Ada satu binatang yang ini dibedakan, yang bagian ini-ini-ininya halal, yang ini-ini-ininya haram. Kalau halal, halal semua. Kalau haram, haram semua. Ini. Oleh karena itu, maka yang benar daging babi atau babi itu seluruhnya haram tanpa menimbang dagingnya atau bukan dagingnya. Li'anau qadharun, karena dia kotor dan karena dia makan al-qadhurat, makanan-makanan yang kotor-kotor. Demikian juga karena bahayanya yang luar biasa. Dan Allah telah mengumpulkan tiga hal ini, bangkai darah dan daging babi, dalam firman-Nya di surat Al-An'am 145. Maka tidak ada yang Allah haramkan illa ayakuna maitatan, kecuali bangkai atau darah yang memancar atau daging babi. Fa innahu, maka sesungguhnya babi itu rijzun, kotor, yaitu najis. Afiskan uhilla li ghairillahi bih. Demikian juga tidak boleh dimakan satu kefasikan. Dan yang dimaksud dengan kefasikan adalah memakan binatang yang uhilla li ghairillahi bihi, yang ketika disembelih disebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya yang keempat, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Uhilla itu makna asalnya adalah rafus saut. Oleh karena itu hilal disebut hilal. Karena orang Arab ketika mereka melihat hilal maka mereka teriak-teriak. Oh, hilal muncul. Maka kemudian teriak-teriak. Maka hilal disebut hilal. Ya, maka ketika ketika orang mau menyembelih dia menyebut nama dengan suara yang keras. Yang bisa terdengar oleh orang lain. Maka menyebut nama ketika menyembelih disebut uhilla. Dikarenakan ada padanya raf'us saut. Ya, karena makna dasar dari ihlal ahalla yuhillu ihlalan ihlal makna makna dasarnya adalah raf'us sauti, bersuara keras. Artinya dzubiha disembelih tidak dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Dan ini adalah haram lima fihi minasyirki. Karena terkandung badannya kemusyrikan yang ini bertolak belakang dengan tauhid. Karena menyembelih adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Kama qala azza wa jal sebagaimana firman Allah fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah ikhlas tertuju untuk Rabbmu dan sembelihlah binatang dengan ikhlas tertuju hanya tertuju untuk Rabbmu. Demikian penjelasan yang disampaikan. Namun, wallahu a'lam yang lebih tepat penjelasannya adalah lebih luas daripada apa yang tadi kita baca. Maka binatang yang di antara binatang yang haram adalah wama uhilla li ghairillahi bih. Binatang yang di ketika disembelih disebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala, baik bersendirian ataupun dengan bergandengan dengan nama Allah. Maka ketika seorang itu menyembelih binatang dia mengatakan bismillah dengan nama Allah dan Muhammad. Maka ini tidak boleh, maka ini tidak halal dimakan. Bergandengan, disebut nama selain Allah, bergandengan dengan nama Allah. Ataupun bersendirian, orang nyembelih kambing, nyembelih ayam dan mengatakan dengan nama Muhammad atau dengan nama Jibril. Kemudian dia menyembelih. Maka dia sebut nama selain Allah, bersendirian. Dan ini adalah haram meskipun orangnya tidak menyembah Muhammad dan meskipun orangnya tidak menyembah Jibril. Maka tidak mesti itu sebagai bentuk kemusyrikan. Dalam artian sesaji. Kemudian menyembelih tersebut ditujukan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini, kalau ini penjelasannya haram karena kemusyrikan. Maka yang lebih tepat, baik di sana ada kemusyrikan ataupun tidak mengandung kemusyrikan. Kemusyrikan dalam artian menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembelih untuk sesaji. Namun yang jadi tolak ukur adalah penyebutan nama. Maka ketika menyembelih itu disebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ya, baik orangnya itu menyembah ya, menyembah nama yang disebutkan ataupun tidak, baik ini untuk sesaji ataupun tidak. Tapi ketika disembelih disebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala, baik bersendirian ataupun bergandengan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wal munkhaniqah dan mati tercekik itulah binatang yang tercekik lalu mati. Dan tercekik ini boleh jadi dicekik sengaja ataupun tidak sengaja. Ini karena kejepit pintu, ada ayam kejepit pintu, enggak sengaja misalnya. Mati maka itu binatang yang mati karena tercekik. Al-mawqudah artinya binatang yang dipukul dengan tongkat atau benda berat lainnya. fatamut lalu mati. Dan ini disebutkan kalau ini adalah juga kebiasaan orang Arab jahiliyah. Mereka mau makan, masukkan ayam atau apa, mukul ayam, kemudian dipukuli, kemudian dimakan. Dan di tempat kita inilah cara untuk menyembelih anjing. Cara menyembelih dalam tanda kutip, karena bukan menyembelihan. Cara menyembelih anjing, masukkan ke karung, pukuli. Nanti kemudian jadi tongseng. Maka kita katakan kepada orang yang mengatakan tidak haramnya anjing, maka anggap saja menurut pendapat Anda itu tidak haram, maka tidak boleh, tidak harus disembelih. Sekarang adakah anjing yang disembelih? Nah, adakah anjing yang disembelih? Di dataran kenyataan, adakah sudah dipegangi, kemudian ini terus digorok, kemudian baru nanti kemudian digodok apa di tongseng atau yang lainnya? Tidak ada. Maka harusnya itu berarti cuma tidak haram secara teoritis. Berarti cuma tidak haramnya secara teoritis saja, karena pada dasarnya mau diterapkan tidak bisa, karena ada syarat yang lain yang tidak terpenuhi, yaitu harus disembelih karena dia binatang darat. Kemudian wal mutaradiyah, yang jatuh dari tempat tinggi, adalah tataroda yang jatuh dari makanan alin, tempat yang tinggi lalu mati. Wanatihah, adalah binatang yang ditanduk oleh yang lain lalu membunuhnya dan mati. Kemudian wama akala subuh, yang dimakan oleh binatang buas, itulah yang ya'du alaiha, diserang oleh singa, asadun singa atau namrun, macan tutul, audhi'pun atau serigala, atau fahad macan kumbang, au kalbun atau anjing. Fayakulu ba'daha, lalu dia makan sebagiannya lalu mati karenanya. Maka untuk lima yang terakhir munkhaniqa, mauquda, wa ma udrika min hadhil khamsah, maka untuk lima yang terakhir ini, al khamsa al akhir, untuk lima yang terakhir ini, jika udrika, bisa ketahuan, wa bihi hayatun, dan masih ada padanya kehidupan, fadukya, lalu disembelih, maka boleh dimakan. Namun yang jadi masalah, wa bihi hayatun, dan masih ada padanya kehidupan. Nih, kata Ibn Utsaimin, ciri kalau itu masih ada kehidupan ada dua ciri. Yang pertama, setelah disembelih akan ketahuan. Dan disembelih maka keluarlah darah memancar. Keluarlah darah memancar. Kemudian yang kedua, setelah disembelih dan kejel-kejel, kata orang Jawa. Bahasa Indonesia-nya apa? Kejang-kejang. Maka jika setelah disembelih ada dua hal tersebut, maka berarti bihi hayatun, ini masih ada kehidupan. Masih ada kehidupan, maka halal. Namun jika disembelih itu darahnya cuma menetes, atau bahkan sudah kecil-kecil, maka tentu disembelih tidak menyebabkan dia kecil-kecil. Mungkin dia sudah kecil-kecil duluan, maka tidak halal. Contoh kasus di tempat kita adalah ayam ketabrak motor atau ketabrak mobil, kemudian ketahuan, kemudian disembelih, maka itu disembelih dan itu halal, manakala punya dua ciri. Setelah disembelih keluarlah darah memancar, sok gitu ya. Tidak kemudian cuma tes. Nah, kalau cuma tes, sudah. Ini bangkai. Ini bangkai wajib dipendam supaya tidak bikin bau. Atau dibuang kalau ada tempat yang aman tidak bikin bau dan tidak mengganggu orang lain. Atau demikian juga sudah kejal-kejal. Sudah enggak bisa. Karena syaratnya disembelih dulu baru kejal-kejal. Jangan kejal-kejal terus disembelih sehingga disembelih itu tidak menjadi sebab kejal-kejal. Likauli ta'ala fil ayatil madhkura, karena firman Allah di ayat tersebut, illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Kemudian yang terakhir, wa ma dzubiha ala nusub, dan binatang yang disembelih untuk berhala. Nah, yang ini itu berbeda dengan wa ma uhila li ghairi laibih. Kalau yang ini itu adalah memang tujuannya untuk sesaji. Tanpa melihat, baca bismillah menyebut nama selain Allah atau tidak. Wa ma dzubiha ala nusub, ini adalah binatang tersebut disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika menyembelihnya dengan nama Nyiroh Kidul, dengan nama Mbah Petro karena untuk Merapi, atau yang lain, atau tidak, atau bismillah 100 kali, maka itu tidak ada manfaatnya. Wahiyah hijaratun kanat mansubatan haulal Ka'bah, yang namanya nusub adalah batu-batu yang ditegakkan di sekeliling Ka'bah, dan mereka orang-orang jahiliyah dulu menyembelih di dekatnya. Maka ini tidaklah halal untuk dimakan, karena ini adalah termasuk kemusyrikan yang Allah haramkan. Kama madha, sebagaimana yang lewat, di uhilla li ghairi llahi bi. Artinya, menurut fikih muyasar, menurut penulis, wa ma uhilla li ghairi llahi bi itu sama dengan wa ma dzubiha ala nusub. Karena beliau mengatakan kama madha uhilla li ghairi llahi bihi, maka dianggap dua hal yang sama. Namun yang tepat, wallahu ta'ala a'lam, ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Mana yang lebih luas? Mungkin yang lebih luas adalah wa ma uhilla li ghairi llahi bi. Itu lebih luas. Maka disebutkan nama selain Allah dalam rangka sesaji atau bukan sesaji. Dalam rangka sesaji ataupun cuma mau nyembelih biasa. Dan orangnya itu memuja atau beribadah menyekutukan Allah dengan nama yang disebut ataupun tidak. Sedangkan wa ma dzubiha ala nusub ini khusus untuk tujuannya adalah untuk disembelih untuk mendekatkan diri pada selain Allah, baik disebutkan nama Allah saat menyembelihnya ataupun nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua termasuk wa ma dzubiha ala nusub. Dan nusub maknanya adalah berhala atau patung berhala. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, tidak ada di cetakan saya. Kalau cetak, berarti banyak yang hilang di cetakan saya. Untuk bangkai tadi, wahurimat lima fiha minal madarati bisa babidam al muhtaqani wa rubzi at-tardiyati wa tajuzu lil mutari biqadril hajati wa istasna minal maitati asamaku wal jaradu fa innahuma halalun. Maka bangkai itu haram dikarenakan berbahaya, disebabkan darah yang mengendap. Karena orang bangkai mati dengan sendirinya, maka darah itu tidak keluar dari binatang tersebut. Wa khubzi tahdhiyah, dan jeleknya asupan makanan, karena darah ini sebagiannya mengandung hal-hal yang jelek, hal-hal racun atau sebagainya. Namun watajuzu, dan boleh untuk orang yang terpaksa biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhan, namun dikecualikan dari bangkai adalah bangkai ikan dan belalang. Ya, apakah hukum memberi bangkai ayam yang tertabrak motor kepada tetangga yang Nasrani? biar dimakan sama dia, biar lebih manfaat. Jawabannya tidak boleh. Sebagaimana orang Nabi tidak membolehkan untuk menjual khamar kepada orang Yahudi. Apakah kita boleh mengatakan suatu makanan itu menjijikkan padahal makanan tersebut halal karena kita tidak suka makanan tersebut? Boleh saja sebagaimana Nabi mengatakan tentang dhab, saya jijik. Nabi mengatakan tentang dhab, saya jijik. Maka boleh saja orang mengatakan saya jijik dengan ini. Ya, tentang masalah sembelihan nanti akan kita bahas lebih detail. Nanti ada bab setelah selanjutnya nanti akan ada bab khusus tentang masalah sembelihan. Ya, maka di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita tidak tahu binatang tersebut disebut nama Allah ataukah tidak? Ketika disembelih, maka dilihat orangnya. Jika orangnya adalah orang yang berhak untuk menyembelih karena dia Muslim atau ahli kitab, ya, maka pada dasarnya kita berbaik sangka. Namun jika orangnya adalah orang Hindu atau Buddha atau yang lain, ya, maka kita tidak boleh memakannya. Kecuali telah kita tahu secara pasti kalau dia ini beli dari disembelih oleh seorang Muslim. Namun kalau dia adalah orang yang berhak untuk menyembelih karena dia adalah karena dia Muslim atau ahli kitab, maka pada dasarnya kita berbaik sangka. Apa hukum makan di warung orang kafir? Jika warung itu warung Nasrani dan kita ketahui bahasanya dia tidak nyembelih sendiri, namun dia cuma dia nyembelih dari misalnya ayam itu diambil dari ini dari seorang Muslim, maka tentu tidak mengapa. Kalau dia sembelih sendiri, maka pada dasarnya kita berbaik sangka, kecuali jika kita punya data dan fakta kalau dia menyembelihnya tidak benar. Namun jika warung tersebut adalah warung non ahli kitab, bukan Nasrani, bukan Yahudi, maka pada dasarnya kita terlarang untuk makan di warung semacam itu. Untuk biar di tempat kita bagaimana hukum memakannya? Insya Allah termasuk yang tidak diharamkan, sehingga tidak mengapa memakannya. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ridwan an alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.